Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'limukal man'u ayyuhal murid li'adami fahmika 'anillahi fihi. Innama yu'limuka angin pastine ngelarakaken ing sira. Apa al-man'u panyegahe Allah? Ayuhal muridu he eling-eling wong kang dadi murid. Wong kang ngarepaken wusul ilallah. Anane atimu dadi loro li adami fahmika. Krono ora anane paham mira anilahi saking Allah. Tegese saking hikmahe rahmati Allah. Fihi ing dalem nalikane man'u. Aifi halil man'i degese ing dalem tingkah panyegai Allah. Idhlau fataha krono lamunu buka sopo Allah. Lakamaring siro babal fahmi ing lawange kepahaman. Hina idin ing dalem nalikane iki-iki man'i. Latalad dharta moko yektine ngeroso enak sopo siro. Ngeroso enak bihi klawan man'u. Famin jumlatil fahmi moko iku setengah saking gulungane paham filman ing dalem panyegai Allah. Antafama utawi yen to paham sapa sira annahu ing setune Allah iku yuridu ngersakaken sapa Allah. Bidzalikal man'i lawan mengkono-mengkono panyegah ngersakaken ayu kifaka ing yen to ngadekaken sapa Allah ing sira bibabihi ing dalam lawangi Allah. Tegese lawang rahmati Allah. Wayu aliko kalan maleni sapa Allah ing sira. Ditaleni bihi kelawan babihi. Watasira lan yento dadi sapa sira dadiku min jumlati ahbabihi setengah saking gulungane kekasihe Allah. Fa innahu mongko setune Allah iku idza ahabba tetkalane demen sapa Allah abdan ing kawula hamahu mongko ngreksa sapa Allah ing abet ngreksa adunya ing dunya tegese ngreksa ing pengaruhi dunya wa min jumlatihi lan iku setengah saking gulungane paham antafa ma'uta wiyento paham sapa sira paham annahu ing setune Allah iku salaka ngambahaken sapa sira utawa ngelakoaken sapa Allah bika kelawan sira maslakal muqarrabin ing panggunan lumakune wong kang den parekaken kabeh kama kuyitine barang loro dakang temuka apa ma anul fudel saking fudel bin anyat anahu setune fudel iku kana ana sapa fudel iku yakulu matur sapa fudel Ilahi duh pangeran kula ajak tani ndamel luwe panjenengan ing kula wajak talan ndamel luwe panjenengan iyali ing keluarga kula waroi tani lan ndamel wudu panjenengane ing kula waroi talan ndamel wudu do panjenengan iyali ing keluarga kula wa inna ma taf'alu lan angin pestine nindakaken panjenengan hadza ing punika punika ndadekaken luwe ndadekaken mudho bi khawasi ibadika kelawan utawa dateng tiang-tiang khusus saking panjenengan tiang-tiang istimewa panjenengan fabiayi sababin muka kelawan pundi sebab astaujibu ngahaki sapa kula natrapi niku ngahaki sapa kula mingka saking bengan hadza ing iki-iki ing menika kedudukan ai min a'malil birri tegese saking pira-pira amal bagus wal khairi lan tegese amal bagus wa min jumlatihi lan iku setengah saking gulungane paham antafama utawi ento paham sapa sira anna dunya ing sak temene dunya iku faniyatun bakal rusak iku faniyatun sirna waladzataha lan setune enake dunya iku mungki mungkobi mungkodiyatun entek fatafraha mongko sebabi bungah sapa sira bungah bima kelawan barang udzukhira kang disimpen apa malaka krana sira fil akhirati ing dalam akhirat ila ghairi dalik maring liyane mengkono-mengkono wa min jumlatihi bayani mimma saking barang yaftahu kang buka sapa logusi Allah bihi kelawan ma ala qalbi muridi ing ngatasi atine murid asadiki kang temenan faidha fataha mengkotat kalani buka sofa Allah alai ngatasi murid dhalika mengkono-mengkono fana iddunya mengkono-mengkono fana iddunya niku sing buri dhewe kapan dimakna lengkap dhalika mengkono-mengkono antafhama yang ada tiga tempat talabaga mongkong rasa enak sapa murid bilman iklawan panyekai Allah. Fa'ada moko bali apa alman upanyekai Allah. Bali-bali ainal ato ing dadi kahanane peparing. Rubama fataha laka. Para bapak dan para ibu, hikmah niki pendek nggih. Niki tasih sehubungan kalian man'u atok ingkang sampun dipun waos wonten hari-hari ingkang sampun kapengker. Innama yu'limuka al-man'u li'adami fahmika anillahi fihi. Artine sing singkat bahasa Indonesia. Sesungguhnya terasa pedihnya penolakan Allah kepadamu itu karena engkau tidak mengerti hikmat rahmat Allah dalam penolakan itu. Wong sing dadi murid, tegese murid niki wong sing melampah ibadah supados saged wusul maring Allah Subhanahu wa taala. Niki enten kalane sing diparingi ambek Gusti Allah, enten kalane sing ditulak ambek Allah. Pemberian bahasa Arabe atok niku pemberian dari apa yang diharapkan. Apa yang diharapkan lajeng berhasil diberi. Niku jenenge atok. Apa yang diharapkan, kabeh wongku pasti punya harapan. Murid niki di dalam masalah duniawi niku enten sing gadah harapan dadi wong sing cukup. Aku dadi murid thariqah. Cikne bisa wusul maring Gusti Allah lah mbok yo aku ki diparingi cukup bondone. Mbok yo aku diparingi mobil penter. Lah mbok yo aku diparingi mobil kijang. Luweh-luweh mersi pisan. Niki jenenge harapan. Lah mbok yo aku diparingi usaha sing lancar. Diparingi usaha sing melampah. Upama aku diparingi dadi petani yo petani sing berhasil. Upama diparingi dadi pengusaha ya pengusaha sing berhasil. Harapan-harapan kados ngeten iki kok diparingi berhasil. Iku jenenge atok. Diparingi kalih Gusti Allah apa yang menjadi harapannya. Tapi diantara murid niki malah singkatah malah mboten. Singkatahku malah mboten. Pengen mersi gak duwe mersi, diparingi sepeda pancal. Hmm. pengen penter, pengen mobil kijang, diparingi sepeda motor. Sing biasane ngaji melampah jaluk sepeda pancal, situ gak diparingi. Yo terpaksa ceker. Jalan kaki. Niki jenenge man'u, man'u. Jadi harapan-harapan sing mboten diparingi kali Gusti Allah ku isilai man'u, penolakane Gusti Allah. Lah man'une Gusti Allah ku bagi murid niki menjadikan hati niku pedih. Hati niki rasane pedih. Hati niki rasane sakit. Kenapa kok ati iki ngerasa sakit padahal sing man'u Gusti Allah? Sing nolak niki Gusti Allah, kenapa kok ngerasa sakit? Oleh ngerasa sakit niki sebabnya hanya satu. Sebabe mboten memahami. Mboten memahami hikmah man'u saking Allah Subhanahu wa taala. Mboten memahami. Adi enake atiku rasane kok pedih, atiku rasane susah, atiku rasane lara. Mergo harapane gak berhasil. Niki jalarane mung sitok. Jalarane krana mboten memahami hikmahe man'u saking Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak memahami. Kono upamane wong iku kok diparingi kepahaman, justru man'une gusaku menjadikan atiku ngerasa lezat, atiku ngerasa enak. Niki nek diparingi kepahaman. Lah krana dereng diparingi kepahaman dadi atiku rasane lara. Atiku rasane pedih. Atiku rasane susah. Dados pundi wong jenenge duwe usaha ya jatuh. Niki jenenge man'u. Terus pundi wong nandur ning sawah ya puso gak metu. Nunggu toko ya tokone gak diparani wong. Marung, marunge ya gak payu, bolak-balik tambel. Niki dasmuti boten susah. Niki susah. Rata-rata murid ngalami ngeten niki susah. Tapi nek diparing atok niku mesti bungah. Bungah. Nah umume wong niku nek bungah gak tahu kondo-kondo. Nek susah niku podo kondo-kondo. Umume nek. Kulo saged mastani ngeten niku kanca-kanca murid niku sing berhasil, berhasil niku mboten nate cerita teng kula. Tapi nek golek pegawean gak berhasil, dodol iki gak cocok, dodol iki jatuh, iku mesti laporan. Lha niki nuduhno kapane atok ngrasa bungah. Kapan man'u ngrasa susah. Inuduhno ngoten. Mergo adate, nggih, adate tiyang niku nek bungah muweneng. Muweneng gak kondo-kondo, nek beruntung. Nek pinuju rugi kabeh wong diceritani. Nah niki para bapak krana napa kok kaya ngoten rasane ati? Niki jalarane belum memahami hikmahe man'u saking Allah Subhanahu wa taala. Padahal sian nanti kulaturakan datang panjenengan. Kullu syai'in minallah lahu hikmatun. Kullu syai'in minallah lahu hikmatun. Segala sesuatu yang dari Allah itu pasti mengandung hikmah. Mengandung hikmah. Hanya hikmah niki enten tiyang sing mirsani, enten tiyang sing mangertosi, enten sing boten mangertosi. Hikmah, hikmah. Kalau bapak mau dipenaturakan dini syareh, sing nyarai niki hikmah niki. Seandainya Gusti Allah niku buka kepahaman tentang hikmah imanku, niku murid niku tambah ngeroso bunga, tambah ngeroso lagdat, ngeroso enak menawi pikantuk manku saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek harapane gak berhasil, harapane gak berhasil niku malah ngeroso lambat. Wali-wali niku kathah-kathahe kapan nyuwun? Nyuwun kok masalah-masalah duniawi. Nyuwun masalah duniawi. Mboten nyuwun masalah ukhrawi. Mboten nyuwun masalah keimanan. Mboten kok masalah kebukae ati. Mboten kok masalah kemakrifatan. Mboten lho. Nyuwun masalah duniawi. Niki nek sampai dikabulaken kali Gusti Allah, tegese diatok, diatok, diparingi kali Gusti Allah, niku malah nangis. Ya Allah Gusti, kula nyuwun niki kok langsung pengen paringi. Nah, pengen paringaken 100% Gusti, lah bagian kula mengke teng akhirat nopo? Niki malah justru malah nangis. Ini menawi gadah harapan masalah duniawi kali Gusti Allah kok manku aku malah syukuri sangat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti penyuwunanku iku dijabahi besok diwehno besok ning akhirat. Gusti Allah dawu ud'uni astajib lakum, nyuwuno kowe kabeh ning ingsun tak ijabahi. Niki Gusti Allah la yukhliful mi'ad, mboten mengingkari janji. Pasti. Tapi ijabah niku kadang-kadang diwehno 50% ning donya. Besok 50% diparingaken teng akhirat. Kadang-kadang diparingaken 75% teng dunya, 20% teng akhirat. Kadang-kadang 20% diparingaken teng dunya, 75% minjing teng akhirat. Dikapan wis 100% diparingaken berarti teng akhirat pun mboten enten napa-napa, pun mboten oleh. Kapane ditolak 100% niku berarti mengke badhe diparingaken 100% teng akhirat. Nggih. Nah, nek wali-waliku seneng manku katimbang atok. Niku urusan masalah duniawi. Rasulullah. Saman tulis niku halaman sing pertama. Halaman sing pertama faminhum nggih. Famin jumlatil fahmi nggih. Barisan yang ketiga niku sama nomor 1. Termasuk gulungane mahami manku. Mahami manku niku mahami hikmah imanku. Ayo punya harapan-harapan-harapan seperti ini. Kok gak diwehi mek Gusti Allah. Para bapak Wingi niku harapane ketua PBNU nggih, Pak Hasyim Muzadi akan menjadi presiden, wakil presiden. Lu nyatane gak dadi, iku jenenge manu. Harapannya itu tidak diberi oleh Allah. Beliau kok memahami ngoten. Hikmah manu maka menjadi tambah ladat. Alhamdulillah. Aku gak berhasil jadi wakil presiden. Penjenengan jaluk mercy, penjenengan jaluk kendaraan Panther, jaluk kendaraan Kijang, ora berhasil. Niku berarti manku ngrasa landat. Alhamdulillah, aku dimanku ambek Gusti Allah. Dimanku ambek Gusti Allah. Gampangane, nggih. Waktu kapane ora diwehi, ku akhirnya tambah nyedek. Murid lho, nggih. Seja mbek musuh. Musuh niku nek gak diwehi muring-muring, nggih, ngancam kapan-kapan tak labrak. Murid niku siji, murid niku pancen pengin nyedek maring Gusti Allah, pengin wusul ning ngene Gusti Allah. Lah ya to sing murid iko diparingi. Lah aku kok gak diparingi. Lah sing gak diparingi niku akhire moro. Upamane kula niki dadi ustad. Murid kula niku 10. Murid sing nomor 1 kula kirimi pawewe. Murid sing nomor 2, nomor 3 sampai nomor 9 kula kirimi pawewe. Sing sitok sing nomor 10 mboten kula kirimi. Niki sing nomor 10 niki mesti mikir. Murid yai ku lho sing nomor 1 sampai 9 ku dikirimi pawewe, aku kok enggak dhewe. Jalarane apa? Krana apa aku kok gak diwehi dhewe? Iki murid sing nomor 10 ku mesti moro tengen kula. Nggih. Nulis moro ning gunku, ngapa le? Lah nggih to yai kabeh niku sampean paringi kula kok mboten po. Kono ning ngarepe lawang kono ya le. Maksude napa? Nggih. Kapane manut nggih kalih kula ning arepe lawang. Kono-kono nyapone latar ngono. Niki bocah niki kok manut, akhire bocah niku dadi kekasih kula. Nggih. Dadi paweweh sing diweh niku mboten namung atok, niku tapi paweweh niki merupakan mahabbah. Jadi muridku kapan masalah duniawi ku sing kono diparingi kok aku gak diparingi. Iki akhir terus mepet dengan Gusti Allah. Mepet. Tawakal maring Allah, tadarruk maring Gusti Allah, ya Allah. Nyedek maring Gusti Allah. Kene menyedek maring Gusti tambah nambahi badai, tambah nambahi posone, tambah nambahi wiridane, nggih, lan sanes-sanese. Cobi mawon ditingali, nggih, praktek sehari-hari. Biasane wong niku nek mun diparingi duwite cukup, badane cukup, mobile apik. Niku biasane kalih ngaji iku biasane aduh, nggih. Nggih mboten. Biasane kali masjid niku nggih aduh, kali jamaah nggih aduh. Biasane. Dene upamane diparingi mbek Gusti Allah serba cukup kok tambah cedek maring Gusti Allah, iku jenenge hal yang luar biasa. Nggih. Iku berarti didadekno kekasih Gusti Allah liwat atok. Kulo sampean kabeh kudu ngerteni manune Gusti Allah itu adalah bukan karena apa-apa, karena ada bahaya yang terkandung di dalam atok. Kudu ngerteni kapan atok saking Gusti Allah itu merupakan manfaat. Kapan etian daring mangerteni perkara luru niku berarti keyakinan dan imannya ning nggone Gusti Allah kurang kuat. Ngertenono nek atok saka Gusti Allah ku mengandung manfaat. Kalau mengandung manfaat nek sampean diparingi kejembaran masalah dunia, manfaatno kanggo golek ridane Gusti Allah. Iku nek pinuju oleh atok. Manfaatno kanggo golek ridane Gusti Allah. Ngertenono manune Gusti Allah iku bukan karena apa, tapi karena atok itu bagi sebagian orang itu merupakan satu bahaya. Contoh pirang-pirang wong nalikane melarat ngajine sregep. Pirang-pirang wong nalikane melarat jamaahe sregep. Nalikane melarat wiridane sregep, salatul lail sregep. Tapi barang diparingi lancar. Sembarange wis cukup kendaraan duwe. Wis ngaji, wis moh. Ngaji sudah tidak mau lagi. Jamaah wis arang-arang. Nah, ini satu bukti nih, satu bukti. Niki nek dipresentasi sing ngaji sementen katae. Niku sing sergep-sergep rata-rata niku minal man'i. Ayo ya saya dipresentasi minal man'i. Niku rata-rata niku ikurunime lemah. Sing ekonomi cukup nggih wonten. Tapi nek dipresentasi sing hadir niki rata-rata ekonomi lemah. Jajah dhewe sugih kaya Pak Huda tuban kabeh. Pak Huda sik budal ngeri kisah kancane. Kira-kira sampean wis moh budal. Saged mbuktekaken to yai saged. Iki sing cukup-cukup sing mepet-mepet-mepet pager ya gak gelem teko. Mepet-mepet gak gelem teko. Iki nuduhaken nggih luwih apik nglencer, ngluyur katimbang ngaji. Dan iki para bapak dadi nomor siji nggih termasuk gulungane memahami man'u. Niku memahami Gusti Allah niku ngersakaken awakmu ben sebo ning ngersane Gusti Allah ben gandulan ambek lawang rahmate Gusti Allah akhire awakmu ditarik dadi kekasihe Allah. Mbeku sebagian besar wong sing didadekno kasihe Gusti Allah iku dijogo saka pengaruhe dunya. Nggih. Dijogo saka pengaruhe dunya. Nggih enten wong sing sugih tidak terpengaruh dengan dunia enten. Wali-wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku sugih tapi mboten terpengaruh kali dunya. Sabdu Qadir Jailani niku sing nate kula critakaken jenengan. Gadah jaran niku jumlahe 41. Jaran 41 niku rupane warnane jaran niku ireng semu abang. Nggih. Bulunya itu gilap. Menjinoku digosok. Kandangi jaran niku emas. Ayo saki golek wong suki sing kandangi emas. Gonturuni jaran niku lemeke sutra. Kula sampean kabeh kok sutra, awake dhewe gak sutra. Niki sabdo kote jaran niku lemeke jarane iku sutra. Nggih. Kandange niku saking emas. Lemeke turu niku sutra, kemule niku sutra. Loh, Syabdu Qadir Jailani siap kandang emas, jarane sing bagus-bagus 41, lemeke sutra, kemule sutra. Ini dipersiapkan untuk orang satu tok sing musuhi nenggone Syabdu Qadir Jailani. Iku justru malah dipersiapkan untuk orang yang musuhi. Mboten diperuntukkan calon istri. Syabdu Qadir niku diparingi pirsa, paringi ngertos kali Gusti Allah yang akan terjadi. Iku critane enten wong lanang. Wong lanang iki kurungu-kurungu jare Abdul Qadir ku waline Gusti Allah. Aku njajal tak sowan. Bareng badhe suwan niku ngliwati kandang jaran niku. Ya Allah, kandang jaran kok emas. Jaran kok turune nganggo sutra, kemule nganggo sutra. Jarane sampe 41. Wong kedunyan ngene iki aku gak percaya nek Abdul Qadir ku wali. Aku gak percaya. Wali ku biasane gak duwe apa-apa. Iki jarane kaya ngene durung bondo liyane iki. Gak percaya aku nek Abdul Qadir wali. Wis aku gak sida suwan. Kayane gawene nggih apa suwan. Lah, kranten ingkar niki akhiripun piyambae wangsul terus kenging penyakit. Kenging penyakit. Para bapak lan para ibu, tambak-tambak no dokter, nggih. Cerita niku sampai dokter sejagat gampangane. Niki mboten berhasil saged waras. Akhiripun ana wong pinter kondo. Wong pinter ku diparingi mukasyafah. Gampangane wong ngomong cara jumbang, "Guk, sakit sampean ku iso waras, Guk. Tapi tambane sedina kudu mangan atine jaran sitok. Oleh mangan kudu 41 dina. Sedina mangan atine jaran sitok. Oleh mangan kudu 41 dina. Iku jaran ora sembarang jaran iku, Guk ya. Iku jaran sing warnane wulune iku ireng semu abang, warnane gilap. Kinclong-kinclong, lemeke turu sutra, kandange emas. Iki engko sampeyan iso waras. Golek mubeng sak jagat gak ana sing duwe. Sing kagungan namung Syabdu Qadir Jailani. Akhire kungkunan tiang suwan Syabdu Qadir Jailani. Kula gadah kanca sakit. Jarine tiang pinter niki supados dahar atine jarak. Dijaran niku kedahipun ingkang ngaten. Wis kono ning kandang kok jupuk sitok. Iku jeneng wong sugih gak terpengaruh bondo. Sugih, alih donya mboten terpengaruh. Ngene iku kekasih Gusti Allah. Kasih Gusti Allah ku mboten duwe bondo nggih mboten terpengaruh, sugih bondo nggih mboten terpengaruh. Paringaken padane ku wong sing musuhi lho, Pak. Cara sampean musuhi sampean njaluk sampean kok nyimut. Nyimut apa enco? Niki padahal musuhi iki musuhi Abdul Qadir Jailani. Kono jipuk sitok. Bareng binjing malih moro malih. Niki terusipun niki anu saben dinten nggih kedadar atine jaran. Jipuk meneh sitok. 41 sampai entek diweno kabeh. Akhiripun terus waras. Bareng waras niku nembe asyhadu. Nggih. Nembe menyaksikan bahwa Syabtu Qadir Jailani niku bener-bener wali niku Gusti Allah. Terus bareng ngoten niku terus napa? Piyambakipun terus ikrar mengakui bahwa Sultan Aulia Syabtu Qadir Jailani adalah waliullah. Nggih. Piyambakipun terus sibuk nggih dados murite akhirnya diangkat dadi wali. Ya Allah, ngapi murid sitok mawon kurban semonten lho, Pak. Dadi nek kiai-kiai pengin duwe santri sing apik, biasa kurban niku biasa. Yai mbok sampean kurban to, Yai? Wong Syekh Qadir Jailani kadah murid sitok mawon kurbane semen. Dan kiai niku biasa korban tanah tuku dhewe, gedung dibangun dhewe, murite teko berkorban. Wali-wali, yai-yai niku biyen niku berkorban bahase, Mbah Hasbullah, Mbah Tuwahab, Hasbullah berkorban. Supaya duwe murid sing besok ku bakal ngganteni dadi kiai. Nah, para bapak niku mau nggih. Akhire dadi sebo ngoten, dadi sebo. Sebo ning ngene Gusti Allah nggih, karena memahami man'u itu sesungguhnya adalah kasih sayang Allah kepada hambanya, wong iku didonya saka pengaruhe dunya. Iki satu kepahaman. Tadi kapan wong ku memahami ini, ku malah landat. Di man'u ini ku malah landat. Oh, aku dipaning Gusti Allah melarat. Ikut jebul aku saat temen ditarik bendati kekasih. Bendati kekasih Gusti Allah. Kadang-kadang, lu nek dulu yai-yai sing ahli tahajud, yai ahli topo, ahli tirakat. Tapi kok panggah melarat. Itu ternyata pemberiannya itu adalah nggih, di luar niku. Mboten kok masalah dunia. Ternyata niku keturunane sae-sae. Nggih, keturunane sae-sae. Niku salah satu daripada anggenipun ngasih Gusti Allah. Wa min jumlatihi sing nomor loro. Termasuk memahami hikmah iman unik Gusti Allah. Memahami kapane Gusti Allah ku ngersakno nuju maring Gusti Allah iku melewati jalan pintas. Melewati jalan pintas. Jalane mukorobun. Para bapak winginane klonaken bab abrur kalih mukorobun. Tiang-tiang sing abrur niku ibadai lillahi ta'ala. Tujuane selamat neraka, tujuane mlebu swarga. Tapi nek tiyang mukarrabun niku mboten ibadahe lillahi taala sing disuprih mung ridane Allah. Pengen perkara loro niku lho, siji pengin temenan oleh ngawula, nomor loro pengin memenuhi hak-hake sifat pangeran. Intine namung pengin golek ridane Gusti Allah. Ingkang tertera wonten salebeti dungo setiap toriqoh iku mesti enten dungo Allahumma anta maksud Allahumma anta maksuduna Allahumma anta maksudi waridoka matlubi. Jadi sing disupih ku mung rindo ridane Allah. Allahumma anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Niku dipari jalan pintas. Tiang-tiang ingkang dipun paringi jalan pintas dados mukarrabun niku biasane tangane iku gak nyekel bondo. Nggih. Termasuk wong sing zuhud hakiki. Wong sing zuhud ana zuhud hakiki, nggih. Tegese zuhud sing zuhute wong khosoh enten zuhute wong amah. Nek zuhute wong sing khosoh iku atine gak terpengaruh dunya. Tangane yo gak nyekel dunya. Loro Bapak, niki khosoh. Nek sing amah niku nyekel dunya tapi atine gak terpengaruh karo dunya. Kanggo wong awam. Nggih. Ngeten sing dhuwur pisan. Dhuwur pisan kaya wali-wali, nabi-nabi niku nyekeli donya tapi gak ngrasakno nikmate donya. Nggih. Nyekeli donya, gak pengaruh donya, gak ngrasakno nikmate donya. Iku termasuk si Abdul Qadir Al-Jailani mboten ngrasakno nikmate donya, diwehno wong. Nabi Sulaiman para bapak subi kaya napa tapi mboten ngrasakno nikmate donya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman niku saben dinten niku masakno umat, ngedangno umat, nggih, ngewehi pangan umat. Diterangaken niku saben dinten niku mbelih unta 10.000. Kebu 10.000, sapi 10.000, weduse 50.000. Iku duwe kendil, kendileku sekali adang 1 ton. Iku kanggo ngupeni umat. Sing didhahar Nabi Sulaiman napa sing didhahar? Sing didhahar niku roti gandum. Sair niku gandum sing kasar. Cara sampean duwe beras sing kemrutuk niku lho, Bu. Sing pero atos niku sair. Niku sing didhar Nabi Sulaiman roti sair, tapi sing duwehno wong kaya ngene iku. Iku jenenge nyekel dunya ning gak ngrasakno nikmate dunya. Lho kerajaane Pak, kerajaane kan Nabi Sulaiman kon ngeten anu jemurut, anu emas, anu intan, mutiara. Wong biyen iku nggih bisa berpengaruh mempengaruhi raja-raja kafir kalau menunjukkan kekayaan. Iku maksudnya kanggo naklukno raja kafir, mboten kanggo kenikmatan dirinya, mboten. untuk supaya berwibawa di depan raja-raja kafir yang kaya-kaya. Nah, para bapak, niku dhuwur maneh, dhuwur maneh. Lah wong sing zuhud nggih. Sing khosoh niku wis tangane wis ora nyekel donya, atine gak terpengaruh donya. Sing cilaka ku tangane gak nyekel, atine terpengaruh. Cilaka temenan. Wis sae gano duwite, tangane gano duwite, sing dilamun duit wae. Sembayang ketok duit, wiritan ketok duit, jembarang ketok duit, padahal ning sak gano apa-apa. Niku kali Gusti Allah sing nomor loro niku lu memahami bahwa manku itu ada sesungguhnya Allah melintaskan jalan pintas dalane wong mukorobun. Dalane wong mukorobun. Wong mukorobun sing derajate paling dhuwur niku mukorobun. Para rasul, para nabi, para wali-wali niku mukorobun. Para bapak, para ibu, Fudel bin Iyad niku bersyukur nggih. Anggenipun syukur niku dudu-dudu. Dudu-dudu niku luweh-luweh. Anggenipun syukur niku merupakan satu pertanyaan tengene Gusti Allah. Nggih. Upamane jenengan niku diparingi kalih wong. Biasa wong peweh ku biasanya paling-paling lah ya 100.000, 500.000, 1.000.000. Renten tiyang kenal kalih sampean. Begitu kenal lagi sepisan. Sampean juga duwe jasa apa-apa. Kok dilungi duit sampean langsung berk 100.000.000. Kok gak kaget sampean. Lah yang ngomongnya kok 100.000.000. Lalu aku mesti takon. Ada apa sih pak? Amal saya ini apa? Jasa saya ini apa? Bapak kok memberi saya sampai 100.000.000 ini amal saya apa? Jasa saya terhadap bapak ini apa? Kok memberi sampai 100.000.000? Wah, niku nggih mesti takon. Fudel bin Iyad niku nggih ngoten. Mergo wali-wali nek kuwabeh iku ngrasa nek amale sik kurang. Wali-wali kabeh ku rumangsa amale niki mu'alal. Mu'alal niku sik kena ilat nggih. Sik mu'alal atau maklulah, maklulah. Isik kena ilat, kena penyakit. Wali-wali ku mboten rumangsa nek amale wis apik niku mboten rumangsa, rumangsane isik kliru, rumangsane isik kurang, rumangsane isik durung pas nek diatur ning Gusti Allah. Niku isik durung nggih pas rumangsane. Lha iku Fudel bin Iyad niku kok diparingi Gusti Allah saking melarate sampai diwastani mudo saking gak dipakean. Kira-kira sing ahli ngaji hikam niku enten sing sampai mudo. Temen hitung sarung sampean tok sampean hitung nek 20 kliwat. Setiap enten sarung model baru tuku, model baru tuku. Sampai numpuk-numpuk. Kelambin itu sampai numpuk-numpuk. Lefudel bin itu saking orang duwe ini kelambi. Sampai diarani mudo. Ya Allah Gusti. Pengen dadosaken kula mudo. Dadosaken keluarga kula mudo. Dadosaken kula luwe. Dadosaken keluarga kula luwe Gusti. Padahal pengen damel tiang singetan iki namo khusus kangge kawula njenengan sing istimewa tok. kula jenengan sing istimewa, sing istimewa. Lah kula kok pengen paringi kados yang sing istimewa niku saking arah pundi Gusti, wong amal kula sing sae nggih mboten enten. Niki Fudhil bin Iyad. Syukuri ning Gusti Allah sampai takon Gusti amal kula sing bagus sing pundi? Min amalil birri wal khair niki lho niku pundi wong kula nggih mboten gadah. Kok kula pengen paringi derajat sing sak menten niki lho. Bu. Pak. Dadi wong dipani Gusti Allah sampai muda ku malah derajat luhur. Diparingi sampai keluwen niku rumangsa diparingi derajat luhur. Sebab napa wong sing mukorobun sing istimewa waline Gusti Allah sing pilihan-pilihanku diparingi koyok ngoten niku. Maka berarti diparingi manpun niku justru tambah landhat. Ternyata malah aku diliwatno jalan pintas maring Allah Subhanahu wa taala. Diliwatno dalane wong mukor. Para bapak lan para ibu, termasuk malih nomor 3 coba halaman berikutnya, wa min jumlatihi antafama anna dunya faniyatun wa ladzataha mung qodiyatun. Nemelu diparingi paham diman'u harapannya tidak diberi oleh Allah, banjur diparingi kepahaman. Oh iya, aku gak diparingi dunia mbek Gusti Allah. Mergo Gusti Allah ku paring pengertian dunyaku bakale faniyah. Dunyaku bakale sirna. Ladate dunyaku bakale entek. Ayo sepira jumlahe dunya? Sepiro akeh dunyo, sepiro ladate dunyo, mesti pungkasane entek. Pungkasane entek. Lho kapan pungkasane entek? Aku gak diparingi dunyo, alhamdulillah. Bener aku gak diparingi dunyo, tapi diparingi bisa cedek maring Gusti Allah. Ibadah maring Gusti Allah, ngelateni Gusti Allah. Akhirnya dos pundi niki merupakan simpanan yang akan dipetik besok di akhirat. Nah niki para bapak nggih. Niki diterangkan teng mriki enten tiga. Dadi nomor 1 wong iku ben gandulan ning lawang rahmate Gusti Allah, ben sibo ning ngarepe lawang rahmati Gusti Allah, kersane diangkat dadi kekasih Gusti Allah. Nomor 1. Nomor 2 supaya memahami kapane diman kuku diliwatno dalane mukorobun. Diliwatno dalan pentas nggih. Dalan pentas mukorobun ku para bapak istilah lain niku tiyang sing ditarik kali Gusti Allah muradun. Muradun niku saka mulai ibtidak langsung del terus pungkasan. Nggih. Lah nek muridun sing liwat abror mulai undak-undak. Muridun undak-undak kok mulai tajalil af'al, terus tajali sifat, tajali asma, nembe tajali zat. Dan muradun ku langsung del tajali zat. Abrol niku nggih kudu ngliwati undak-undak. Kawitani badai krono pengen selamat dunyo, selamat neraka. Iki engkok dilepas. Ibadahnya meningkat karena pengen mlebu swarga. Iki engkok dilepas. Musibate gak krana apa-apa, mung krana pengen lumati Gusti Allah sing bener. Nah niki mlaku-mlaku saking ngandhap. Mukro pun langsung del, langsung del. Niku jalan pentas. Banjur sing nomor telu supaya memahami Gusti Allah ku paring pengertian bilih dunya ku bakale sirna. Kenikmatan ladate dunya ku bakale entek. Oh nek ngono luwih demen nampa simpenan besok ning akhirat katimbang apa sing ning dunya. Para ibu lan para bapak. Banjur sing diparingi dunya. Iki kapane dunya sing diparingno iku disyukuri. Kanggo golek ridane Allah, kanggo merjuangno agamane Gusti Allah lan liyane kanggo nyedhek maring Gusti Allah niki nggih satu hal ingkang sangat istimewa. Bila riyin nanti kalau ceritakan jenengan, hanya ada dua orang yang boleh dikepingini. La hasada ila fisnaini. Orang oleh kepingin kejaba mung wong luru. Nomor siji wong sing diparingi bondo bandane digunakno kanggo merjuangake agamane Gusti Allah. Ji. Iku kenek dikepingini. Saman pengin dadi wong ngoten iku kenging. Nggih. Nomor loro wong sing diparingi ilmu. Sing ilmune dilakoni. Banjur ilmune kanggo ngukumi. Banjur ilmune kanggo dikembangno, diwulang-wulangno. Iku nomor loro sing kenek dikepingini. Para bapak, kula sampean kabeh niki menawi dipun koreksi kehidupan sehari-hari. Upama diparingi atok nggih mboten terus. Upama diparingi manu nggih mboten terus. Suatu saat harapan kita niku dipun paringi berhasil, masalah duniawi nggih. Niku jenenge atok. Suatu saat harapan kita niki mboten berhasil, niki jenenge manu. Dua-dua niki supaya kangge pengertian kula sampean kabeh. Pilih Allah niku maringi atok dateng kula sampean kabeh, supaya kula sampean kabeh kembali kepada Allah, mencintai dumateng Allah Subhanahu wa taala. Upomo diparingi manu niki nggih supaya kembali datang Gusti Allah nggih, supaya kula sampean kabeh nggih tansah madhep sebo dengarsane Allah Subhanahu wa taala. Para bapak enten satu penjelasan nggih. Bahasa Indonesia ini ngeten. Tiada sempurna iman keyakinan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala sebelum ia memiliki empat sifat. Tiada sempurna iman keyakinan seseorang kepada Allah sebelum ia memiliki empat sifat. Satu, percaya penuh kepada Allah, yakni bersandar dan berharap hanya kepada Allah. Bersandar dan berharap hanya kepada Allah. Dua, syukur kepada Allah karena dihindarkan dari ujian Allah kepada orang lain. Yaitu yang berupa kekayaan dunia. Yang ketiga, mengerti bahwa pemberian Allah itu sesuatu yang manfaat. Ingkang wau sampun kula sebut. Yang nomor tiga, mengerti bahwa penolakan Allah itu adalah karena madhurat atau bahaya. Karena mandorot ene gak diweiki, mergo nek diweiki iku gak kuat. Iki kula sampean kabeh gak diwehi mercy wek Gusti Allah. Ki Gusti Allah ngerti nek kula sampean kabeh diwehi mercy gak gelem ngaji. Mergo gak kuat nyekel. Upamane kula sampean kabeh ku duwe-duwe miliaran pamane, gak kuat. Iku bahaya, kangge kula sampean bahaya. Nggih. Sing diparingi kuat nggih diparingi mbek Gusti Allah. Kok kula sampean iku lho sing sregep-sregep ngaji iku sing bagian ekonomi lemah. Iki kok duwe miliaran mbek Gusti Allah kok temenan kok no, lali mbek Mohibin kok. No. Lah iki dingerteni enek ditolak ora duwe harapan sing sakmene iku. Krono di dalamnya ada mandurut, di dalamnya ada bahaya. Kalau Bapak sekawan ini mengambil inti saking keterangan-keterangan Sigito Woco tengene sarah ini kuau. Iku intinya niku. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah dipun paringi ilmu dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang manfaat, ingkang barokah dipun tambahi tambah cedek maring Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudhi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudhi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.